In qadara ay kullun minar rajuli wal hurrah wal ammah alaihi ay satri. In qadara ini merupakan syarat atau catatan dari keharusan melakukan syarat sholat yang ketiga, yaitu menutup aurat, ya. Tentunya ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, baik merdeka atau tidak. Jadi in qadara ini artinya adalah selama seorang mampu melakukannya, mampu melakukan syarat yang ketiga yaitu menutup aurat. Jadi keharusan melakukan syarat yang ketiga ini tidak harus dilakukan secara mutlak, tetapi masih ada toleransi, dan toleransi ini pastinya dikarenakan kedaruratan, ya, kedaruratan dalam arti ketidakmampuan seseorang untuk melakukannya. Jadi kalau tidak mampu lantas bagaimana? Kalau tidak mampu, amal ajizu amma yasturul aurata fayusolli wujuban arian bila i'adah. Jadi amal ajiz ini adalah lawan dari in qadara. In qadara artinya jika mampu. Al ajiz artinya bila tidak mampu, ya. Amal ajizu, bila seorang yang sholat tidak mampu, amma yasturul aurah, tidak mampu menemukan sesuatu yang digunakan untuk menutup auratnya, fayusalli wujuban arian, maka dia tetap harus melakukan sholat dengan telanjang. Arian artinya telanjang, ya. Dan sholat yang dilakukan itu bila i'adatin, tanpa harus mengulanginya kembali saat dia menemukan penutup aurat. Jadi sholat yang dilakukan seseorang dengan telanjang, kalau memang hal itu memang benar-benar terpaksa, dalam arti tidak ada kecerobohan darinya, maka sholatnya sah, ya. Sah dalam arti tidak harus mengulanginya lagi. Jadi sholat yang dilakukan tidak seperti sholat seorang yang tidak menemukan alat untuk bersuci, ya, yang sholat itu sah tapi harus mengulangi. Sholat orang yang seperti ini dia hukumnya sah dan bila i'adah, ya, tanpa harus mengulanginya lagi. Dan di dalam kitab Hasyiah, di dalam beberapa kitab yang lain, para ulama menggambarkan ketidakmampuan seseorang menutup aurat ini dengan tiga penggambaran, ya. Ada tiga penggambaran, yaitu penggambaran yang pertama adalah tidak menemukan aurat sama sekali. Jadi la yajidu satir aslan, tidak menemukan penutup aurat sama sekali. Kemudian penggambaran yang kedua adalah menemukan penutup aurat yang najis. Jadi dia masih menemukan penutup aurat, tapi penutup aurat itu najis dan dia tidak mampu mensucikannya. Lam yakdir at-tathir. Jadi kalau penggambaran pertama tidak menemukan sama sekali, penggambaran kedua menemukan tetapi najis dan dia tidak mampu mensucikannya, lalu penggambaran yang ketiga adalah seorang yang ditahan di tempat yang najis dan dia hanya memiliki satu baju atau satu pakaian, ya. Dia hanya memiliki satu pakaian yang bisa menutup aurat. Dalam hal ini ulama mengharuskannya tidak digunakan untuk menutup aurat, tetapi digunakan sebagai alas, sebagai firas atau alas untuk berdiri di atas najis. Jadi penggambaran yang ketiga ini tidak menemukan secara total, tetapi dia masih mungkin menutup auratnya, akan tetapi ada kewajiban yang lain, yaitu menutup alas atau tempat dari najis supaya dia tidak berdiri di tempat najis. Jadi para ulama lebih mengharuskan menjadikan penutup itu sebagai alas dibandingkan sebagai penutup aurat. Jadi itu tiga penggambaran ulama tentang ketidakmampuan seorang menutup aurat dalam sholatnya. Dan tiga penggambaran tadi orang yang sedang mengalami tiga penggambaran tadi, dia tetap harus melakukan sholat, dan sholat yang dilakukan sah tanpa harus mengulanginya kembali, bila i'adah ya, tanpa harus mengulanginya kembali. Kemudian di dalam kitab fikih, dalam permasalahan ini juga dibahas tentang seorang yang tidak memiliki aurat, kemudian ada orang lain yang memberinya, ada orang lain yang memberikan pakaian kepadanya. Selain itu dijelaskan juga ada orang lain yang meminjamkan ya. Jadi ada hibah atau memberi, ada i'arah atau meminjamkan. Jadi kalau ada orang lain yang memberinya pakaian, itu menurut wajah yang asoh, menurut pendapat yang kuat, yang lebih kuat, ini seorang yang tidak memiliki penutup aurat, dia tidak harus mengambilnya, tidak harus menerimanya. Jadi ada hibah, hibah sesuatu yang digunakan menutup aurat, itu tidak harus diterima agar melakukan sholat dengan sempurna ya. Mengapa tidak harus diterima? Karena ada al-minnah. Al-minnah itu balas budi atau hutang jasa yang besar. Jadi di dalam fikih itu ada juga satu pertimbangan, pertimbangan hukum, yaitu al-minnah atau biasa ditambah dengan idhomil minnah. Ada hutang jasa yang besar. Itu dicontohkan dengan menerima pemberian seseorang. Jadi dalam hal ini pertimbangan itu juga berlaku. Seorang yang tidak memiliki sesuatu yang digunakan untuk menutup auratnya, kemudian ada orang lain yang memberinya penutup, dia tidak harus menerimanya. Alasannya tadi ya, karena ada al-minnah atau hutang jasa yang besar. Tetapi berbeda halnya jika orang lain itu tidak memberinya, tetapi meminjamkan, al-i'arah. Meminjamkan sesuatu yang digunakan menutup aurat, ini dia wajib menerima. Jadi kalau diberi tidak wajib menerima, kalau dipinjami wajib menerima. Wajib, mengapa wajib menerima? Karena walaupun ada hutang jasa, tetapi hutang jasa atau minnah ini lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan dari pemberian ya. Dibandingkan dari pemberian. Jadi dikarenakan hutang jasa ini rendah atau kecil, dia tetap diharuskan menerimanya untuk melakukan sholat dengan sempurna. Bahkan andai kata dia menolak pinjaman dari orang lain, menolak pinjaman penutup aurat dari orang lain, dan dia sholat dengan telanjang, maka sholat yang dilakukan tidak sah ya. Sholat yang dilakukan tidak sah, sebab dia mampu menutup aurat tetapi tidak melaksanakan hal itu. Maka dari itu sholatnya tidak sah. Dan di dalam kondisi ini, bahkan dia diharuskan untuk mencari, mencari orang lain yang memiliki potensi dia akan meminjami. Jadi seorang yang tidak memiliki penutup aurat, seseorang yang tidak menemukan penutup aurat dan dia akan melakukan sholat, dia diharuskan untuk sual, untuk mencari orang-orang yang ada kemungkinan dia akan meminjaminya. Ini hukumnya harus ya, hukumnya harus, tidak hanya sunnah. Kemudian dalam kondisi darurat seperti ini, dalam kondisi darurat seperti ini, yaitu tidak bisa melakukan sholat dengan sempurna karena auratnya terbuka, seseorang tidak diperbolehkan mengambil penutup aurat orang lain, mengambil barang orang lain, walaupun barang itu digunakan untuk kebaikannya, yaitu penutup aurat. Jadi kedaruratan seperti ini tidak bisa memperbolehkan mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa seizinnya yang digunakan untuk penutup aurat ya. Jadi hukumnya tetap haram. Haram mengambil pakaian orang lain dengan paksa, qahran, walaupun hal itu digunakan untuk sholat, untuk ibadah. Selama pemilik tidak ridho, tidak rela barangnya diambil, maka hal itu hukumnya tetap haram. Dan keharaman itu andai kata tetap dilakukan, sholatnya tetap sah ya. Sholatnya tetap sah. Jadi ada orang yang tidak memiliki penutup aurat, dia ingin melakukan sholat, lalu dia mengambil barang orang lain untuk menutup auratnya. Itu sholat yang dilakukan dengan penutup aurat curian, itu sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah, tapi haram. Jadi ada sholat yang hukumnya haram ya. Ada sholat yang hukumnya haram, salah satunya penggambarannya adalah yang dicontohkan. Ini yang saya contohkan tadi, yaitu sholat menggunakan penutup aurat yang dihasilkan dari mengambil barang orang lain tanpa ridhonya. Dan ini tentunya keharaman sholat ini tidak dzatiyah sholat itu ya, tidak zat dari sholat itu yang haram, tetapi keharaman itu disebabkan dari hal lain, disebabkan dari arid atau hal lain, yaitu mengambil barang orang lain. Dan hal itu tidak bisa mencegah kesan sholat, karena memang antara sholat dan mencuri ini adalah dua hal yang tidak bisa dikaitkan ya, tidak bisa dikaitkan. Dalam arti seorang bisa saja mencuri dengan alasan selain untuk sholat, dan seorang bisa sholat tanpa mencuri. Jadi dua hal yang tidak saling terkait ini, tidak saling talazum atau terkait, ini tidak bisa merubah hukum. Salah satu dari keduanya tidak bisa merubah hukum dari yang lain. Oleh karena itu, sholat seorang yang menggunakan penutup aurat curian ini memiliki dua hukum yang bertempat dalam satu ibadah. Satu hukum yaitu sah, hukum yang lain yaitu haram ya. Hukum yang lain yaitu haram. Ammal ajizu amma yasturul aurata fa yusalli wujuban aryan bila i'adah. Walau ma'a wujudi satirin mutanajjisin ta'addara husruhu. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa salah satu penggambaran dari ajiz atau seorang yang tidak mampu menemukan penutup aurat adalah dia masih menemukan penutup aurat, akan tetapi penutup aurat itu mutanajis, sedangkan dia tidak mampu membasuhnya, tidak menemukan air untuk mensucikannya. Ta'ad dara wasluhu. Orang yang seperti ini hukumnya sama dengan sebelumnya, yaitu tetap harus melakukan sholat, dan sholat yang dilakukan itu tidak harus diulangi. Laman amkanahu tathiruhu wa in kharajal waktu. Nah, ini adalah lawan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya ta'adzara wasluhu, kalau ini amkanahu tathiruhu. Jadi bila ada seseorang yang memiliki penutup aurat dan penutup aurat itu najis, akan tetapi dia mampu mensucikannya, maka dia tidak diperbolehkan sholat dengan telanjang. Dalam arti dia diharuskan untuk mensucikan baju atau pakaian yang najis itu, walaupun itu menyebabkan keluarnya waktu ya, walaupun menyebabkan keluarnya waktu. Wa in kharajal waktu. Jadi fikih mendahulukan sholat dengan menutup aurat dibandingkan sholat tanpa menutup aurat di dalam sholat. Jadi ini kan perbandingannya, kalau dia tidak mensucikannya, dia sholat dengan baju yang najis ya, dia sholat dengan baju yang najis, atau dia sholat dengan telanjang, sholat itu di dalam waktu. Tapi kalau dia mensucikannya terlebih dahulu dan waktu sholat keluar, maka dia sholat dengan sempurna, tetapi sholat itu dilakukan di luar waktu. Dalam hal ini fikih mendahulukan sholat dengan sempurna walaupun di luar waktu, daripada sholat yang kurang sempurna, kurang sempurna dan dilakukan di dalam waktu. Jadi wa in kharajal waktu ini artinya walaupun mensucikan pakaian itu menyebabkan keluarnya waktu sholat. Jadi ini bukan berarti kita diperbolehkan mengeluarkan sholat dari waktunya ya, tetapi keluarnya sholat dari waktunya ini dikarenakan ada sebab yang harus dilakukan, yaitu mensucikan penutup aurat dari najis. Walau qadara, ini biasanya qadara ya, bukan qadira. walau qadara ala satiri ba'dil aurati lazimahu satru bima wajada. Andai kata seseorang memiliki penutup aurat, akan tetapi penutup aurat itu hanya bisa menutupi sebagian aurat saja, hanya bisa menutupi sebagian, tidak bisa menutupi dengan sempurna, maka hal itu tetap harus dilakukan. Jadi walaupun tidak bisa melakukan dengan sempurna, hal itu tetap harus dilakukan. Laman lazimahu satru bima wajada, dia harus tetap menutup dengan penutup yang ditemukannya. Waqad damasawata ini, dan bila penutup aurat itu sangatlah minim, maka yang harus didahulukan adalah dua kemaluan, ya, dua kemaluan, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Artinya andai kata orang yang menutup aurat itu ada pilihan, bila dia menutup aurat kemaluan depan belakang, aurat yang lain terbuka, dan sebaliknya andai kata dia menutup aurat yang lain, aurat sawatan atau kemaluan belakang depan ini terbuka, maka diharuskan untuk mendahulukan menutup aurat yang berupa kelamin atau kemaluan belakang, depan belakang, ya. Waqad damas sawaten, dia harus mendahulukan sawaten. Sawaten yaitu sawaten yaitu dua kemaluan, ya, depan maupun belakang. Falqubula, lalu andai kata dari dua kemaluan itu hanya bisa tertutupi salah satu, maka yang dipilih harus kemaluan depan, ya. Nanti alasannya akan saya jelaskan. Fadduburo, ini fadduburo ini kalau di dalam kitab Iyanatu Talibin, kata faddubur ini ada kata sebelumnya yang hilang, ya, kurang, ada yang kurang. Jadi falqubula, fadduburo, sebelum kata dubur dan setelah fa ini ada yang kurang. Kekurangannya adalah wakila, ya, wakila. Jadi kalau hanya mampu menutupi salah satu dari dua kemaluan, maka harus mendahulukan kemaluan depan. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan kemaluan belakang. Jadi fadduburo terjemahnya begitu. Ada pendapat lain yang mengharuskan mendahulukan dubur, mendahulukan anus. Dan ada juga yang tidak mendahulukan keduanya, dalam arti yatakhayyar, boleh memilih menutupi aurat atau kelamin depan, boleh menutupi aurat atau kemaluan belakang. Jadi keharusan menutup sebagian aurat walaupun tidak bisa sempurna menutupnya, ini dalam kaidah fikih tergolong di kaidah al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Jadi sesuatu yang mudah dilakukan tidak bisa gugur dikarenakan ada hal lain yang sulit dilakukan. Jadi tidak mampu melakukan semuanya, tetapi mampu melakukan sebagian. Tidak ketidakmampuan melakukan keseluruhan itu tidak bisa menggugurkan kemampuan melakukan sebagian. Atau di dalam kaidah fikih diistilahkan dengan maisur dan maksur, ya. Jadi maisur di dalam contoh ini, maisur artinya sesuatu yang mudah, ya. Maisur di dalam contoh ini adalah menutup sebagian aurat. Al-maksur atau suatu yang sulit adalah menutup seluruh aurat. Ya, tidak bisa menutup seluruh aurat itu tidak bisa menggugurkan keharusan menutup sebagian aurat. Karena tadi, ya, li'anal maisur la yaskutu bil maksur. Atau biasanya di dalam kaidah lain juga dijelaskan, apabila seseorang tidak mampu melakukan semuanya, maka tidak bisa menghilangkan keharusan melakukan sebagian. Malayudroku kulluh, layudroku kulluh. Bila tidak bisa melakukan semuanya, maka sebagiannya tidak boleh ditinggal, ya. Sebagiannya tidak boleh ditinggal. Kemudian mengenai kata sawatan, sawataini. Sawataini ini artinya adalah dua kemaluan, ya. Dua kemaluan yaitu depan dan belakang. Lalu di dalam lugat atau bahasa Arab, dua kemaluan itu dinamakan dengan sawatan, yang arti asli dari sawah adalah keburukan, ya, keburukan atau kejelekan. Jadi dua kemaluan itu dinamakan sawatan, yang arti aslinya adalah keburukan dan atau kejelekan, dikarenakan terbukanya salah satu dari keduanya ini menjadikan pemiliknya berubah menjadi buruk atau jelek, ya. Jadi terbukanya kemaluan atau depan ini menjadikan pemiliknya menjadi buruk atau jelek. Oleh karena itu dua kemaluan itu di bahasa Arabkan dengan sawah, yaitu kejelekan. Kemudian tentang mendahulukan sawatan ini, mengapa harus didahulukan daripada aurat yang lain? Dikarenakan dua aurat ini adalah aurat yang paling buruk, ya, paling buruk dibandingkan dengan yang lain. Jadi sebenarnya ada dua alasan, ya. Ada dua alasan tentang mengapa bila seorang hanya mampu menutupi sebagian aurat, mengapa harus mendahulukan dua kemaluan. Ini ada dua alasan. Alasan yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dua aurat ini adalah aurat yang paling buruk. Kemudian alasan yang kedua, dikarenakan semua ulama sepakat bahwa keduanya itu merupakan aurat. Jadi aurat itu sebenarnya batas yang dijelaskan di dalam Fathul Mu'in, yaitu antara pusar dan lutut dan semua wajah, semua tubuh bagi perempuan kecuali wajah dan tangan, ini sebenarnya tidaklah disepakati oleh semua ulama, ya. Ada ulama yang mengatakan tidak itu batasnya berbeda-beda. Tetapi semua ulama sepakat bahwa sawatan ini merupakan aurat. Jadi selain dua kelamin, selain dua kemaluan ini, ulama masih ada yang mengatakan itu aurat, ada yang tidak. Tapi khusus untuk sawatan, semua ulama sepakat bahwa keduanya merupakan aurat. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang hanya mampu menutupi sebagian auratnya, dia harus mendahulukan dua kemaluan ini. Kemudian alasan dari mendahulukan kemaluan depan, alasan dari mendahulukan kemaluan depan daripada kemaluan belakang, ini ada tiga alasan, ya, ada tiga alasan. Alasan yang pertama adalah aurat depan ini adalah aurat yang menghadap ke kiblat, aurat yang menghadap ke kiblat. Jadi karena menghormati arah yang mulia, yaitu kiblat, maka diharuskan untuk menutup aurat yang depan, ya, karena memang menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat atau pengganti kiblat, ya. Pengganti kiblat ini dalam arti prakteknya bagi seorang yang diperbolehkan sholat tidak menghadap kiblat, ya. Nanti akan dijelaskan di dalam syarat sholat yang berupa menghadap kiblat. Jadi dalam beberapa kondisi seseorang terkadang boleh melakukan sholat tanpa menghadap kiblat. Salah satu contohnya adalah musafir atau seorang yang bepergian yang dia melakukan sholat sunnah, ya, sholat sunnah yang dilakukan dengan bepergian itu boleh dilakukan di atas kendaraan dan dia diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Nah, sebagai ganti dari kiblat, kiblat diganti dengan arah tujuan. Jadi arah tujuannya itu sebagai pengganti kiblat. Jadi misalkan perjalanannya mengarah ke selatan, maka dia diharuskan menghadap ke selatan. Jadi arah tujuan itu sebagai pengganti dari kiblat. Dan contoh yang lain, misalkan arahnya ke utara, berarti dia harus menghadap arah utara, ya. Sauba maksidih atau arah tujuan, tempat tujuannya, dan arah itu sebagai pengganti dari kiblat. Artinya alasan tadi, yaitu keharusan mendahulukan kemaluan depan dikarenakan kemaluan itu menghadap ke kiblat, alasan itu tidak bisa digugurkan dengan praktek seorang yang sholat tidak menghadap ke kiblat. karena arah tujuannya itu adalah sebagai pengganti dari kiblat. Jadi orang yang sholatnya tidak menghadap kiblat dan dia hanya menemukan sebagian penutup aurat, dia tetap harus menutup aurat bagian depan walaupun dia tidak menghadap ke kiblat, karena arah tujuannya itu sebagai pengganti dari kiblat. Kemudian alasan yang lain selain itu adalah umumnya kemaluan belakang atau anus itu tertutupi oleh bokong, ya, tertutup oleh bokong. Jadi tidak harus menutupnya dengan sesuatu karena memang umumnya anus itu sudah tertutup oleh bokong. Ini alasannya cuma dua, yaitu yang pertama tadi karena kemaluan depan menghadap ke kiblat, dan alasan yang kedua dikarenakan umumnya kemaluan belakang itu tertutupi oleh bokong. Jadi tadi saya mengatakan tiga alasan itu salah, ya, salah ucap. Dan yang terakhir faddubur, ya, kata faddubur seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sebenarnya kalau kita melihat di kitab yang lain ini tidak menggunakan redaksi faddubur tetapi menggunakan kila. Jadi faddubura wa falqubul wakila addubur wakila yatakhayyar. ada ulama yang mengatakan harus memilih kemaluan belakang, ada yang tidak mengharuskan memilih keduanya, dalam arti boleh memilih menutup kemaluan depan atau menutup kemaluan belakang.